Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca syarah Alfiyah itu Ibnu Malik, nah, dari kitab syarahnya Ibnu Aqil. Nah, barakallahu fikum. Dan hari ini kita masuk bab baru, yaitu bab tazkir. Naam. Ya, tafadhal dibaca. Qala al-mu'allif rahimahullah at-tashghiru. Qala fu'ayla nij'ali thulasiyya idha saghartahu nahu qudayyin fi qadha. فعيعيل مع فعيعيل لما فاق جعل درهم دريهما. قال الشارح: إذا صغر الاسم المتمكن ضم أوله وفتح ثانيه وزيد بعد ثانيه ياء ساكنة، ويقتصر على ذلك إذا كان الاسم ثلاثيا، فتقول في فلس فليس، وفي قذا قذي، وإن كان رباعيا فأكثر فعل به ذلك، وكسر ما بعد الياء، فتقول في درهم دريهم، وفي عصفور عصيفير. فأمثلة التصغير ثلاثة: فعيل وفعيعيل وفعيعيل. نعم، بارك الله فيكم. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: التصغير يتو تصغير فعيل نجعل فعيل نجعل الثلاثي إذا شكرته نحو قدي في قذا، فعيل مع فعيل لما فاق كجعل درهم دريهما. نعم، بارك الله فيكم. Ini matan bait yang ke-833 dan 834. Nعم. Yang artinya isim mu'rab yang sulasi ketika ditazkir diikutkan wazan fu'ailun. Fu'ailun afan. Isim mu'rab yang sulasi ketika ditazkir mengikuti wazan fu'ailun seperti pada lafaz qadha. Naam. Tazkirnya menjadi qudayyun. Naam, sedangkan isim mu'rab yang di atas sulasi yaitu isim yang rubai, khumasi dan seterusnya ketika ditazkir diikutkan wazan fu'ailun dan fu'ailun. Naam, seperti pada lafaz dirham menjadi duraihimun. Dirhamun menjadi duraihimun. Naam. Qala syarih rahimah ta'ala: idza sukira ismul mutamakkin. Apabila isim mutamakkin ditazkir. Naam. Apabila isim mutamakin yaitu isim mu'rab ditazkir, duma awaluhu wa futiha tsanihi, maka huruf yang pertama di doma dan huruf yang kedua di fathah. Wazida ba'da tsanihi ya'un sakinatun, wa yuqtasaru ala dzalik in kana lismu tsulatsiyan, dan ditambahkan setelah huruf kedua yaitu ya sukun, ditambahkan ya sukun setelah huruf yang kedua. Nah, ya sukun di sini disebut ya taskhir. Wa yuqtasaru ala dzalika in kana lismu tsulatsiyan, dan cukup sampai di situ jika isimnya berupa isim tsulatsi. Fataqul fi falsin, maka engkau berkata pada falsun, fulai sin menjadi fulaisun. Nah, fulaisun, falsun menjadi fulaisun. Falsun wazannya fa'lun, ditaskir mengikuti wazan fu'ailun, fu'ailun. Nah, fulaisun. Wa fi qadhan qudhayyun. Nah, dan pada qadha menjadi qudhayyun. Nah, wazannya apa? Fu'ailun. Qala wa in kana ruba'iyan fa aktsara fu'ila bihi dzalika wa kusira ma ba'dal ya. Jika isimnya berupa isim ruba'i, isim yang terdiri dari 4 huruf, fa aktsar atau lebih, 4 huruf, 5 huruf dan seterusnya, fu'ila bih, maka dilakukan sama dengan yang isim sulasi, yaitu mendoma huruf pertama, menfathah huruf kedua, mendatangkan ya tasghir pada huruf, pada setelah huruf kedua. 6. Fu'ila bih dzalik wa kusira ma ba'dal ya. 6. Dilakukan sama seperti pada isim sulasi, wa kusira dan mengkasra ma ba'dal ya, mengkasra huruf setelah ya. Fataqulu fi dirham, maka engkau berkata pada contoh dirham, duraihimun, dirhamun menjadi duraihimun. 6. Wa fi usfur, dan pada usfur menjadi usayfirun. 6. Dirhamun 4 huruf menjadi fu'ailun, duraihimun. Dan pada usfur, usfur 5 huruf, khumasi ya. 6. Menjadi usai Firun, usai Firun, huruf setelah ya di kasro, setelah ya di situ huruf h, dirhamun yang sebelumnya haknya itu fathah, ketika dimasukkan wazan taskir haknya di kasro, duraihimun. Demikian juga pada usfurun, enam, ketika setelah sod dikasih ya, usai kasih ya setelah shod, huruf ketiga dikasih ya, maka huruf setelah ya dikasro, fa yang sebelumnya doma usfu, usfurun diganti menjadi kasro, usai firun. Nah, dan wawunya juga usfurun, wawunya berubah menjadi ya yang tadinya wawu. Kenapa? Karena mengikuti harokat ya, harokatul wawunya dirubah jadi ya untuk mencocoki harokat, karena ya jatuh sebelum wawu dianggap susah diucap, sehingga wawunya dirubah menjadi ya, usai, usai firun. 6. Qala fa amthilatu taskhiri thalathatun, nah, contoh taskhir ada 3, yaitu wazan taskhir ada 3, fu'ailun, fu'ailun dan fu'ailun. 6. Barakallahu fikum. 6. Dan kita baca keterangan Muhasyi Al-Hudhari berkaitan dengan faedah tentang bab ini, bab tazkir. 6. Barakallahu fikum. Disebutkan dakarahu akibat takfiri listiroki hima fi masaila kafiratin. Bab taskhir disebutkan setelah bab jamak taksir karena dua bab ini ada perkara yang sama berserikat. Li'anna kulan minhuma yughayyiru lafza wal makna. Karena setiap bab ini, yaitu bab taskhir dan juga bab jamak taksir, keduanya merubah lafadz dan merubah arti. Merubah lafadz dan merubah arti. Naam. Dan juga beliau berkata, wa fawaidu tazkiri arba'un. Faidah tazkir ada empat. Faidah tazkir ada empat, yaitu tazkiru ma yutawahamu kabiruhu kajubailun, yaitu mentazkir perkara yang dianggap besar, mengecilkan perkara yang perkara tersebut dianggap besar, seperti jabalun menjadi jubailun, gunung kecil. Nah, wa tahqiru ma yatawahamu azimuhu kasubai'un. Nah, juga faedah yang kedua yaitu merendahkan atau menghinakan, nah, merendahkan perkara yang dianggap agung, dianggap besar, dianggap mulia, seperti subai, yaitu orang sombong yang hina. Yang ketiga, wa taqlilu ma yatawahamu kasratuhu kadurai himat. Yang ketiga adalah untuk menyedikitkan perkara yang dianggap banyak, seperti durai himat, sedikit dirham, dirhamun menjadi durai himun, kalau dibikin jamak lagi menjadi durai himatun. Nah, artinya dirham yang sedikit, durai himun. Kemudian wa takribu ma yatawahamu bu'da zamanihi. Kemudian faedah berikutnya untuk mendekatkan sesuatu yang dianggap jauh waktunya. Ka kubailil asri, seperti qabla menjadi kubail. Naam. Kubail asri. Yaitu menjelang asar atau sejenak sebelum asar. Au mahali, atau mendekatkan sesuatu yang dianggap jauh secara tempat, seperti fuwaiqu hadha. Naam, fauqa tazkirnya menjadi fuwaiq, artinya di atas ini, sedikit di atas ini. Au rutbatahu, au rutbatihi, atau dalam perkara rutbahnya, posisinya, kedudukannya. Ka usai giru, seperti usai guru mingka. Naam, lebih kecil darimu. Wa zadal kufiyun khamisatan, dan ulama Kufah menambah faedah yang kelima, wahya li ta'zim. Wahya ta'zim, yaitu untuk pengagungan. Tazkir tapi memiliki arti untuk menjadikan suatu perkara besar, menjadi besar atau agung. Kaqali Labid, seperti pada ucapan Labid sang penyair, wa kullu unasin sofa yadkhuluhum bainahum duwai hiyatun tasfarru minha al-anamilu. Naam, setiap orang kelak akan masuk padanya duwai hiya. Naam, duwai hiya ini tazkir dari dahiya, dahiyatun artinya bencana. Duwai hiya di sini ditazkir, tazkir dari bencana, maksudnya bencana di sini bencana besar, karena ulama Kufah menganggap yang kelima ini memiliki arti ta'zim. Setiap orang akan masuk padanya bencana besar, itu apa? Kematian. Tasfaru min hal anamilu, yang ketika itu jari jemari menjadi pucat, menguning atau pucat. Arti apa? Artinya kelak kematian itu akan, kematian itu bencana besar kelak akan mendatangi setiap orang, di mana ketika itu jari jemari menjadi pucat. Naam. Qala fasagara dahiya, fasagara dahiyata, fasugira dahiya li ta'zimiha. Dahiya bencana ditazkir, li ta'zimiha karena agungnya, karena besarnya perkara tersebut. Li anal maqam li tahwil, karena konteks kalimat ini untuk tahwil, untuk perkara yang menakutkan. Bidalil wasfaha bima ba'daha, dengan dalil pensifatan setelahnya, yaitu disipati dengan jari jemari menjadi pucat, menjadi menguning, menunjukkan ketakutan dan seterusnya. Waradahul Basriyun, ila tahkir. Dan para ulama Basra membantah, menolak pendapat ini, mengartikannya kepada tahkir, kepada perkara yang memiliki arti perendahan atau pengecilan, tahkir. Bi ta'wili, dengan takwil, takwil bait syair ini, takwilnya bi annahu isyaratun ila anna hadfan nufus alladhi yatarattabu alaihi aqdamu masyaqat qad yakunu bi sigari dawahi. Dengan takwil bahwasanya isyarat di, isyarat bahwasanya hilangnya jiwa yaitu kematian, enam, yang dia itu berkonsekuensi terhadap perkara yang besar, bisa jadi terjadi karena bencana yang ringan, bisa jadi karena perkara yang sepele. Nah, artinya menurut ulama Basriyun tetap berpendapat tidak ada tashir itu yang memiliki arti ta'zim. Nah, sehingga bait yang disebutkan tadi yang menurut ulama Kufah, ulama Ahlul Kufah mengatakan artinya ta'zim, kata ulama Ahlul Kufah, ulama Basra, ulama Ahlul Basra mengatakan enggak, artinya itu tetap untuk tahkir. Maksudnya apa di bait tersebut? Maksudnya kematian itu bisa terjadi meskipun dengan bencana yang ringan, dengan perkara yang sepele. Nah, kematian yang perkara ini menjadi suatu perkara yang sangat berat bagi jiwa-jiwa, ini bisa terjadi dengan sebab perkara yang ringan. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Dan juga nah, faedah ini disebutkan di kitab yang lain seperti kitab Syarah Alfiyah Asmuni berserta hasiahnya Soban. Nah, disebutkan seperti yang disebutkan oleh Al-Hudhari yang kita baca tadi. Dan di sana menambahkan di kitab Syarah Asmuni Hasyiah Soban 6 menyebutkan ada tambahan, Al-Faradhi menambahkan tazkir memiliki arti litahabbub, memiliki arti litahabbub yaitu kecintaan, seperti pada tazkir untuk ibnun menjadi bunayyun, ya bunayya, wahai anakku. 6 dan juga memiliki arti tarahum, litarahum, memiliki arti belas kasihan, belas kasihan, seperti pada tazhir miskin, miskin menjadi musaikinun, ya musaikinu, wahai orang miskin. 6 karena itu faedah tazhir ya, dari apa yang kita sebutkan yang tadinya 4 ada tambahan 1 menurut ulama Ahlul Kufah, tambah lagi 2 menurut Al-Faradhi, sehingga jumlahnya menjadi 7. 6. Menjadi 7. Apa saja? 6. Yang pertama tadi untuk mengecilkan perkara yang dianggap besar. Kemudian untuk merendahkan atau meremehkan perkara yang dianggap agung derajatnya. Kemudian untuk menyedikitkan atau menyedikitkan perkara yang dianggap banyak, atau untuk mendekatkan waktu yang dianggap lama. Yang keempat, kemudian atau juga untuk mendekatkan jarak atau tempat yang dianggap jauh. Nah, juga untuk mengecilkan atau merendahkan kedudukan atau posisi tertentu. Yang kelima tadi untuk ta'zim menurut ulama Ahlul Kufah. Yang keenam dan tujuh menurut Al-Faradhi adalah untuk litahabbub, untuk kecintaan, kemudian litarahum, untuk kasih sayang. Nah, itu ya. Itu faedah dari tazkir. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan bait yang barusan kita baca menjelaskan tentang cara mentazkir isim, yaitu kalau isimnya sulafi diikutkan ke wazan fu'ailun, kalau isimnya rubai diikutkan ke wazan fu'ailun, kalau isimnya khumasi 6 atau lebih fu'ailun, atau yang sulasi fu'ailun, kemudian yang rubai ke atas wazannya ikut wazan fu'ailun atau fu'ailun, tergantung keadaan isim tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ya, baca lagi bait berikutnya. قال المصنف رحمه الله: وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير صل. قال الشارح: أي إذا كان الاسم مما يصغر على فعيعل على فعيعل أو على فعيعيل توصل إلى تصغيره بما سبق أنه يتوصل به إلى تكسيره على فعالل أو فعاليل من حذف حرف أصلي أو زائد، فتقول في سفرجل سفيرج كما تقول سفارج، وفي مستدع مديع كما تقول مداع، فتحذف في التصغير ما حذفت في الجمع، وتقول في علندا عليند، وإن شئت قلت عليد كما تقول في الجمع علاند وعلاد. نعم، بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه تعالى: وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير صل. نعم، artinya pembuangan huruf yang dilakukan pada sigot muntahal jumu pada bab yang telah lewat di bab jamak taksir, ada wazan fa'alil atau fa'alilu, fa'alilu atau fa'alilu, dan yang semisal dengan itu. Nah, pembuangan huruf yang dilakukan pada bab sigot muntahal jumu pada jamak taksir, bab yang telah kita lewati, juga dilakukan pada beberapa wazan tasghir. Pembuangan yang terjadi di bab itu juga terjadi di bab ini. Itu maksudnya. Nah, barakallahu fikum. Qala syarih rahmatullah: ai idza kana lismu mimma yusagaru ala fu'ail ala fu'ailin au ala fu'ailin tuhsila ila taskirihi bima sabaqa annahu yatawassalu bihi ila taksirihi ala fa'alila au fa'alila min hadfi harfin asliyin au zaid. Naam. Ai artinya, apabila isim yang ditaskir diikutkan pada wazan fu'ail atau ikut wazan fu'ail, tuwsila ila taskirihi bima sabaqa, sampai kepada bentuk taskir dari apa yang telah dilewati, dari pembahasan yang telah lewat, annahu yatawassalu bihi ila taksirihi ala fa'alil au fa'alil, yaitu sampai kepada pentaksiran, yaitu sampai kepada jamak taksir. Taksir, taksir di sini ada jamak taksir dalam artian wazan yang beralif, ada alif taksir. Nah, huruf yang ketiga disebut alif taksir, yaitu pada wazan timbangan fa'alil atau fa'alil. Nah, isim ini kalau di isim ini ketika diikutkan pada wazan ini, maka apa yang terjadi? Terjadilah min hadfi harfin asliyin au zaidin, yaitu penghapusan huruf asli atau huruf tambahan. Nah, ada penghapusan huruf, ada pembuangan atau penghapusan huruf asli atau huruf tambahan. Nah, fataqulu fi safarjal, maka engkau berkata pada safarjal. Nah, sufairij, sufairijun, yang hilang huruf asli yang kelima, sufairijun. Kama taqulu safarij, safariju, seperti engkau berkata safariju, yaitu seperti engkau berkata pada jamak taksirnya. Jamak taksirnya safarjalun adalah safariju. Safarjal yaitu sejenis jambu. Nah, artinya ketika di jamak taksir huruf kelima dibuang, yang huruf kelima ini huruf asli. Nah, dibuang safarij, demikian juga pada taskir terjadi pembuangan juga pada huruf yang kelima. Nah, itu ya, karena tidak mungkin bisa dimasukkan semua kelima huruf ini, tidak mungkin dimasukkan semua. Nah, kalau kita lihat wazan, lihat timbangan, fa'alilu. Berarti yang bisa masuk fa, ain, lam pertama dan lam kedua. Yang bisa masuk adalah fa kalima, ain kalima, kemudian lam pertama dan lam kedua. Adapun lam ketiga dibuang, enggak dimasukkan. Nah, safarjal. Fa-nya berupa sin, ainnya berupa fa. Lalu lam pertama berupa ro, lam kedua berupa jim, lam yang ketiga berupa lam, safarjal. Nah, yang masuk hanya empat huruf, yaitu fa, ain, lam pertama dan lam kedua. Wa fi mustad'in, demikian juga pada mustad'in. Wa mudai'in, dan juga pada mudai'in. Nah, kama taqulu, seperti engkau berkata, mada'in. Nah, fatahdhifu fi tazkiri ma hadafta fil jam'i, maka engkau juga menghapus, membuang pada tazkir perkara yang engkau buang pada jamak taksir. Nah, mustad'in ada mim yang dia itu tambahan, ada sin yang dia itu tambahan, ta juga huruf tambahan, dal yang dia itu fa kalimah, dalnya fa kalimah. Nah, karena berasal dari da'a, da'ayat'u, da'ayat'u, da'ayat'u, da'watan, da'in mad'uun, ud'u latad'u, itu yang thulathi. Kalau dimasukkan dalam dalam wazan istaf'ala menjadi istad'a, yastad'i, istid'a'an, mustad'in, mustad'an, mustad'in, mustad'an, gitu ya. Mustad'in di sini isim fa'il, berarti isim fa'il dari da'a yang ikut wazan istaf'ala. Maka dalnya di situ fa, fa kalimah dalnya. Dal fa kalimah, ainnya sebagai ain kalimah. Lamnya mana? Lamnya berupa ya, mustad'in, isim mangkus. Mustad'in di situ isim mangkus. Kalau dikasih al, kita baca al mustad'i. Ya-nya kelihatan. Nah, ketika dibikin jamak taksir, dibuang mim, sin dan ta yang dia itu tambahan. Yang dibuang sin dan ta. Mim tidak dibuang. Yang dibuang sin dan ta dibuang. Huruf tambahan yang tidak memiliki mazia. Kalau mim memiliki mazia yang memiliki arti isim fa'il. Kalau dibuang, mimnya dibuang akan membingungkan, tidak sampai bisa di, nanti bisa bingung, bisa enggak, nanti bisa enggak dipahami apakah isim fa'il atau bukan, sehingga mim ditetapkan. Meskipun huruf tambahan, mim ditetapkan. Yang dibuang sin dan ta-nya. Maka menjadi apa? Menjadi mada'in. Mada'in wazannya mafa'ilu. Mafa'ilu. Mada'in. Kalau dikasih al, kita baca al-mada'i. Al-mada'i. Ada ya-nya. Isim mangkus. Ya-nya muqaddarah. Apa? Harakat ya-nya muqaddarah. Ya. Nah. Qala fatahdhifu fi tazkiri kama hadafta fil jam'i, maka engkau juga menghapus, membuang pada bentuk tazkir seperti yang engkau buang pada bentuk jamak. Nah, menjadi apa? Mudai'in. Mudai'in. Kalau dikasih iya, dikasih al, menjadi al-mudai'i. Kalau dikasih al-mudai'i, si mangkus ya. Nah, wataqulu fi alanda, dan juga engkau berkata pada alanda, ulainid, ulainidun. Nah, yang dibuang alif di situ, alif huruf ke lima, alif ilhaq. Wa in syi'ta qulta, dan jika engkau mau, engkau juga bisa berkata ulaidin. Nah, boleh membuang nun. Nah, boleh membuang huruf kelima, boleh juga membuang huruf ketiga. Enam. Yang keduanya tambahan karena ilhaq. Maka alanda bisa dibaca ulainidun atau ulaidin. Kalau ulaidin berarti isim mangkus, ulaidin. Kalau dikasih al, dibaca al-ulaidi. Naam. Kama taqulu fil jam'i ala nidu wa ala din. Kama taqulu fil jam'i ala nida wa ala din. Atau ala nidu wa ala din. Nah, dibaca doma ya. Kama taqulu fil jam'i ala nidu wa ala din. Mafailu, ala nidu wazannya mafailu. Ala din juga wazannya sama, mafailu. Ala din isim mangkus. Kalau dikasih al kita baca ala al aladi. Ada ya-nya. Naam. Sahihnya bab ini bab pembuangan huruf yang berkaitan dengan huruf tambahan atau huruf yang tidak ada masianya dan yang semisalnya, sama pembahasannya dengan yang telah kita lewati pada waktu membahas pembahasan jamak taksir. Nah, pembahasan ketika kita membahas jamak taksir. Nah, ya, baca bait berikutnya. قال المصنف رحمه الله وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف. قال الشارح أي يجوز أن يعوض مما حذف في التصغير أو التكسير ياء قبل الآخر فتقول في سفرجل سفيريج وسفاريج وفي حبنط هبينيط وحبانيط. نعم بارك الله فيكم. Qala mu'alif rahmat Allah waja'isu ta'widu ma qabla taraf ingkana ba'dul ismi fihi man hadaf. Naam. Artinya apabila pada sebagian isim itu ada huruf yang dibuang, maka diperbolehkan mengganti berupa huruf ya sukun yang diletakkan sebelum akhir. Apabila pada sebagian isim ada huruf yang dibuang, maka diperbolehkan mengganti huruf yang dibuang itu dengan huruf ya yang bersukun yang diletakkan sebelum akhir. Artinya yang wazan fu'ailun menjadi fu'ailun dikasih ya. Naam. Qala syarih rahmatullah ayya juzu an yu'awadha mimma hudhifa fi tashhiri awit taksiri ya'un qoblal akhir. Artinya boleh mengganti huruf yang dibuang pada tasghir atau pada taksir. Boleh mengganti huruf yang dibuang pada isim yang ditasghir atau isim yang dibikin jamak taksir. Jamak taksirnya sikomutahal jumu' yang ada alif, yang ada alifnya alif taksir. Ya'un qoblal akhir yaitu gantinya berupa ya sebelum huruf terakhir. Fataqulu fi safarjal, maka engkau berkata pada safarjal. Sufairijun. Yang sebelumnya apa kita baca? Sufairijun sebelumnya tanpa ya sebelum akhir. Boleh dimunculkan ya menjadi Sufairijun. Nah, ya di sini untuk mengganti huruf yang hilang yaitu lam. Sufairijun. Nam disebut juga ya mu'aqad, ya mu'aqabah, ya pengganti, yaitu mengganti huruf yang dihapus. Nam wa safarij boleh juga dibaca safarij. Safarij untuk apa? Untuk taksir. Kalau sufairij untuk tasghir. Nam berarti untuk jamak taksirnya boleh mengucap safariju. Safariju boleh juga dikasih ya menjadi safariju. Safariju. Nah, Fafi habanto Hubainitun atau Habanitu. Kalau tasghir dibaca tanwin munawan ya. Kalau jamak taksir sikomutal jumu' dibaca ghair munawan mamnu' minasarfi. Dibaca Hubainitun atau dan juga boleh dibaca habanitu. Hubainitun untuk tasghir. Boleh dibaca Hubainitun, boleh juga dibaca tanpa ya, Hubainitun. Boleh dibaca taksirnya Habanitu tanpa ya, boleh juga dikasih ya, Habanitu. Nah, ya di sini untuk mengganti alif. Alif pada huruf kelima. Nah, barakallahu fikum. Baca lagi. Qala al-musannif wa haidun 'anil qiyasi kullu ma khalafa fil babaini hukman rusima. Qala syarih rahimallah ay qad yaji'u kullun min at-tasghir wa at-taksir 'ala ghairi lafdhi wahidihi fayuhfadhu wa la yuqasu 'alayhi. Fa qawlihim fi tasghir maghribin mughayribanun wa fi 'ashiyatin ushayshiyatun wa qawluhu wa qawlihim fi jam'i rahtin arahitu wa fi batilin abatilu. Naam, barakallahu fikum. Arti bait ini yaitu dalam dua bab yang disebutkan, yaitu bab tazkir ataupun bab jamak taksir, lafaz-lafaz yang tidak sesuai dengan aturan, lafaz-lafaz yang tidak sesuai dengan aturan kias, maka lafaz tersebut dihukumi sama'i. Nah, lafaz yang tidak sesuai dengan kias, aturan, lafaz tersebut dihukumi sama'i. Artinya terbatas pada apa yang telah termaktub pada literatur-literatur kitab-kitab bahasa Arab, apa yang sudah berlaku pada orang Arab itu ya. Nah, tidak bisa dikiaskan ke kata-kata yang lain, kata-kata yang terbatas pada kata yang sudah baku. Seperti itu adanya. Nah, itu sama'i. Nah. Qala ay qad yaji'u kullun min at-tazkiri wa at-taksiri 'ala ghairi lafdhin 'ala ghairi lafdhi wahidihi. Fa yuhfadhu wa la yuqasu 'alaihi. Artinya terkadang datang setiap isim dari tazkir dan taksir, terkadang datang isim yang ditazkir ataupun jamak taksir yang sigah mutahal jumu' yang ala ghairi lafzi wahidihi, yang tidak mengikuti lafaz mufradnya, yang tidak mengikuti lafaz mufradnya. Kalau mengikuti lafaz mufrad, mengikuti timbangan tadi fu'ailun fu'ailun atau fa'ailu atau fa'alilu atau fa'alilu. Nah, itu ya, enggak mengikuti lafaz mufradnya, artinya tidak mengikuti wazan tadi. Nah, fayuhfadhu wa la yuqasu alaihi, maka ini dihafal tidak dikiaskan. Artinya kita hafal apa yang saat ini dihafal dan hanya berlaku pada yang sama'i saja yang dihafal. Tidak bisa dikiaskan pada isim lainnya. Qaqalihim fi tazkiri maghrib, seperti ucapan mereka, ucapan orang Arab dalam mentazkir maghrib. Mughayriban, mughayriban. Nah, mughayribanun tazkirnya. Nah, kiasnya apa? Kiasnya mughayribun, fu'ailun, mughayribun, itu kiasnya. Ya, disebutkan di Hasyiah Hudori juga, wal kiasu mughayribun, kiasnya mughayribun. Mughayribun ikut wazan fu'ailun. Wa fi asyiatin usaysia, usaysia, dan pada asyia. Enam, sama'inya usaysia. Apa kiasnya? Kiasnya usayyatun, usayyatun kiasnya. Yang usaysiatun, usaysiatun ini sama'i, kiasinya usaysiatun, sama'inya. Wa qauluhum fi jam'i rahtin, juga ucapan mereka pada jamak untuk lafadz rahtun, arohit, arohitu. Nah, sekarang berubah, berpindah ke jamak, ke fa'ail, fa'alil. Nam arohitu, rahtun menjadi, rahtun menjadi jamaknya menjadi afa'il, afa ilu. Nah, aro hitu. Qiyasnya disebutkan di catatan kaki Hudori, wal qiyasu ruhutun, qiyasnya ruhutun, ka'fulusun, ka'fulusin, seperti kita mengucap palsun menjadi pulusun. Au arhutun atau jamak yang lainnya arhutun, ka'aklubin, seperti kalbun menjadi aklubun, kalbun anjing, jamaknya aklubun. Sama juga dengan rahtun menjadi arhutun. Artinya jamaknya bisa mengucap ruhutun seperti pulusun, boleh juga mengucap arhutun seperti aklubun. Warihatun, boleh juga mengucap rihatun seperti kilabun. Kalbun jamaknya kilabun. Jamaknya kalbun bisa aklubun, bisa kilabun. Nah, demikian juga rahtun, bisa arhutun, bisa rihatun, bisa ruhutun jamaknya. Au ruhtanun atau jamak lainnya ruhtanun, rahtun jamaknya ruhtanun, bidomi ka duhron, dengan mendomak seperti mengucap duhronun. Nah, itu ya, itu kiasnya, itu kias jamaknya, bisa ruhutun, bisa arhutun, bisa rihatun, bisa juga ruhtanun. Namun ternyata ada jamak yang arohitu. Arohitu di sini berarti jamaknya kiasi. Kenapa? Karena tidak berarti jamaknya samai, bukan kiasi. Karena kiasinya tadi yang disebutkan. Nah, kemudian wafi batilin abatil, batilun jamaknya abatilu. Kiasnya apa? Kiasnya yang disebutkan juga di Khudhari, batilun bawatilu, batilun kiasnya bawatilu, seperti kahilun kawahilu. Batilun kiasnya bawatilu. Fawailu, wazannya apa? Fawailu, bawatilu. Nah, kemudian di sini abatilu. Nah, jamak abatilu di sini berarti mengikut samai, bukan kiasi. Nah, mau tambah apa cukup? Mana syarat? Tambah apa cukup? 6 cukup ya. Kalau tambah nah tambah, tapi kelihatannya antum sudah lelah, maka kita cukupan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, pertemuan besok ya. 6 semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.